السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. disebutkan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, falamma ra'a ar-rumah hazimatahum taraku markazahum alladhi amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhih. Ketika pasukan pemanah melihat kekalahan musuh dan melihat mereka lari tunggang langgang, maka mereka pun meninggalkan markaz mereka yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di sana. Mereka sebagian berkata, ya qaumu al-ghanimah, wahai kaum, rampasan perang sudah di hadapan mata, yakni perang sudah usai. Fadhakkarahum amiruhum, maka diingatkan mereka oleh pimpinannya Abdullah ibn Jubair, ingatlah pesan Rasulullah. Tetapi mereka tetap kembali atau tetap meninggalkan tempat, dan kemudian falam yasma'u wa dhannu an laysa lil musyrikin raj'ah, mereka sudah menduga bahwa kaum musyrikin tidak akan kembali. Datuk khani fi na'azakumullah, kesalahan yang manusiawi, yakni para sahabat sebagai manusia melihat perang sudah selesai, melihat pampasan perang berserakan di mana-mana, maka melihat mereka lari tunggang langgang, bahkan pasukan atau para wanita di belakang ikut juga berlari, maka barakallahu fikum, sebagian mereka lupa dengan perintah Rasulullah SAW agar jangan meninggalkan tempat. Fadhahabu fi talabil ghanimah wa akhallu thagr, mereka turun untuk mengumpulkan ghanimah dan mereka meninggalkan pos mereka. Wa karra fursanul musyrikin. Maka saat itulah karra, berputarlah pasukan berkuda musyrikin. Fawajadu thagr khalian. Melihat pos tadi dalam keadaan kosong. Tidak ada pemanah-pemanah di sana kecuali satu dua orang saja. Fajazu minhu, maka mereka berputar dari sana dan mereka menyerang kaum muslimin dari belakang. Fa ahatu al-musyrik al-muslimin, maka mereka berhasil mengepung muslimin. Fakramallah man akrama minhum bisyahada, maka Allah pun memuliakan kaum muslimin dengan syuhada. Lihat bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah, fa akramahu. Allah muliakan kaum muslimin dengan syuhada. Terbunuh di antara mereka wahum sab'un. Jumlah mereka yang terbunuh 70 orang. Sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Hisham dan dari Ibnu Ishaq dengan sanadnya sampai kepada Abdullah Ibnu Zubair. Berbeda dengan pimpinan pemanah Abdullah Ibni Jubair Biljin. Kalau Ibni Zubair, anaknya Zubair Ibn Al-Awwam. Dari Zubair, dari bapaknya. Menceritakan, wallahi laqad ra'aituni anzur ila khadami Hind binti Utbah wa sawahibiha musyammiratin hawarib. Sungguh demi Allah, aku melihat bagaimana Hindun dan para wanita yang bersamanya mengangkat pakaian-pakaian mereka, lari tunggang-langgang, tidak meninggalkan, tidak menyisakan semua yang mereka bawa kecuali mereka tinggalkan. Idmalatir rumah, saat itulah para pemanah turun bergabung dengan pasukan kaum muslimin ketika kami mengalahkan mereka. Dan mereka meninggalkan punggung-punggung kami. Istilahnya, tidak mengamankan punggung. Fa'ataina min khalfina, maka kami didatangi dari belakang kami. Jadi kami diserang, kata Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, dari belakang kami. Wasarraha sarikhun, tiba-tiba ada yang berjerit dengan suara yang keras. Ala inna Muhammadan qad qutil, ketahuilah bahwa Muhammad telah terbunuh. Fankafa'na wankafa' alaina alqaum, maka kami melawan mereka pun menyerang. Ba'da an asabna ashabal liwa, setelah kami mengalahkan pembawa bendera mereka, ternyata mereka berhasil kembali menyerang kami. Ini dengan sanad yang sahih. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedang Rasulullah SAW yang diberitakan terbunuh, beliau berhasil atau di mereka berhasil melukai Rasulullah SAW di wajahnya yang sebelah kanan. Kasaru ruba'iyatahu, mereka mematahkan geraham kanan Rasulullah SAW yang bawah. Geraham kanan yang bawah. Patah, bukan ompong. Artinya bukan lepas seluruhnya, tidak. Tetapi gigi itu rompal. Qala, disikisahkan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hasyamul baydah ala ra'si. Sedangkan pakaian besi beliau yang di kepala, lempengannya masuk ke dalam kepalanya. Waramauhu bil hijarah, maka ketika Rasulullah terjatuh, semua musyrikin menyerang Rasulullah SAW. Yakidu bihal muslimin, kala beliau terjerumus ke dalam satu belumbang yang dibikin oleh al-fasiq tadi, yang dari kalangan Aus asalnya, kemudian bergabung dengan Quraisy, yang memang dibikin untuk menjebak muslimin. Ternyata yang terjatuh di dalamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengangkat beliau dari belumbang tersebut. dan dipeluk oleh Talhah ibni Ubaidillah, diletakkan di pangkuan beliau. Wa kana alladhi tawalla adahu Amr ibni Qami'ah, yang membuat Rasulullah SAW terluka adalah Amr ibni Qami'ah dan Utbah ibnu Abi Waqqas. Waqila, dan dikatakan pula yang menyakiti atau melukai Rasulullah SAW adalah Abdullah ibni Shihab Az-Zuhri. Mengingatkan kita pada siapa? Pada Imam ibnu Shihab Az-Zuhri. Naam, beliau adalah pamannya Muhammad ibni Muslim ibni Shihab Az-Zuhri. Huwa alladhi shajjahu, dialah yang melukainya. Ya, ini tentunya bukan satu orang yang menyerang Rasulullah SAW saat itu. Ketika sudah mulai beredar berita bahwa itu Rasulullah, walaupun sesungguhnya hanya dugaan saja. Mulai panah dan tombak serta batu-batu semuanya mengarah kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW memiliki tameng hidup, yaitu sahabatnya, diantaranya Abu Dujana, yang melindunginya dengan badan beliau. Sehingga semua pedang dan tombak ataupun batu mengenai beliau, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din a'azakumullah, pada saat itu juga terbunuh Mus'ab ibni Umair. Beliau pemegang bendera, ditebas tangan yang kanannya, maka beliau ambil benderanya dengan tangan kirinya. Dan kemudian ditebas tangan kirinya, beliau ambil bendera dengan sisa kedua tangannya, yang kanan dan kiri, untuk tetap bendera itu berdiri. Dan kemudian beliau terbunuh, maka diambillah bendera oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fadafa'a al-liwa ila Ali bin Abi Thalib wa tashabbat halqatan min hilaqil mighfar fi wajhihi. Hilaqil mighfar, lempengan-lempengan dari baju besi atau pakaian besi Rasulullah SAW masuk ke pipi beliau. Dan dalam. Sehingga intaza'ahuma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, yang mencabutnya dengan giginya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Karena yang masuk bukan hanya satu, dua lempeng dari besi tersebut masuk ke pipi Rasulullah SAW. Dipaksa atau ditarik dengan gigi beliau sehingga patahlah atau tercabutlah dua gigi taringnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Karena saking kerasnya dia menarik dan saking kerasnya masuknya lempengan tadi ke pipi Rasulullah SAW fi wajhihi. Kemudian Malik ibn Sinan langsung menyedot darah Rasulullah SAW dari pipinya. Yani mengambilnya agar keluar darah kotornya. Beliau adalah bapak Abu Sa'idin al-Khudri. Malik ibn Sinan adalah bapaknya Abu Sa'idin al-Khudri. Beliau yang menyedot darah Rasulullah SAW dari pipinya. Wa adrakahu al-musyrikun yuriduna mallahu ha'ilun bainahum wa bainahu. Berdatanglah kaum musyrikin berdatangan. Semakin dijaga, semakin dilindungi, mereka semakin tahu kalau itu benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka membuat strategi untuk menyamarkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena musyrikin sudah mulai berdatangan. Mereka menghendaki sesuatu, sedangkan Allah menghalanginya. Bainahum wa bainahu, menghalangi musyrikin dari Rasulullah SAW. Fahaladunahu nafarun minal muslimin, yang menghalangi Rasulullah SAW dan membentengi Rasulullah SAW, beberapa kaum muslimin, kurang lebih 10 orang yang terus membentengi Rasulullah SAW. Tidak peduli mereka mengayunkan pedangnya atau melemparkan tombaknya atau mengarahkan anak panahnya, mereka tetap melindungi Rasulullah SAW hingga kutilu, sehingga mereka semuanya terbunuh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Thumma jaladahum Talhah hatta ajhadahum anhu wa tarasa Abu Dujana alaihi bidahrihi. Talhah radhiyallahu ta'ala anhu melindungi Rasulullah SAW dan membelanya dengan pedangnya. Dan kemudian Abu Dujanah melindungi Rasulullah SAW dengan punggungnya. Wa nabl yaqa fihi, sedangkan anak-anak panah berdatangan di punggungnya. Wa huwa la yataharrak, sedangkan Abu Dujanah tidak bergerak, tetap melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa usibat yawma idin 'ainu Qatadah ibn Nu'man, demikian pula Qatadah ibn Nu'man terkena di matanya. Fata biha Rasulullah sallam faraddaha alaihi biyadihi, maka datang Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam mengembalikan matanya ke matanya dan Allah sembuhkan. Wa kanat asahu 'ainaihi wa ahsanahuma, setelah itu justru mata beliau, sahabat yang mulia ini, menjadi sebaik-baik mata, yang paling tajamnya di antara para sahabat yang lain. Wa saraha syaitan bi'ala sautihi, syaitan menjerit dengan suara yang keras, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa waqa'a dhalika fi qulubi katsirin minal muslimin, yang demikian masuk ke dalam hati kaum muslimin. Fa farra aktsaruhum, kebanyakan mereka berlari ke sana kemari karena sudah kebingungan mau kemana, di depan musuh, di belakang musuh, dan Rasul terbunuh. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, demikianlah urusan Allah adalah perkara yang sudah ditakdirkan. Liyaqdiyallahu amran kana maqdura, ini adalah takdir yang Allah kehendaki harus terjadi. Marra Anas ibn Nadhr, sahabat yang mulia Anas ibn Nadhr melewati kaum muslimin yang lari ke sana kemari. Yaqum ya qaumin almuslimin qad allafu aydiyahum faqala ma tantadirun. Anas ibn Nadhr mengingatkan mereka, madza tantadirun, apa yang kalian tunggu, kalian mau kemana? Qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terbunuh. Ma tasnauna fil hayati ba'dahu, kalau beliau terbunuh, kalau benar-benar terbunuh, untuk apa kita hidup? Mari kita mati bersama. Cara berpikir beliau radhiyallahu taala anhu, kalau Rasulullah benar terbunuh, harusnya kita semua mati. Mari kita lawan sampai mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, qumu famutu ala ma mata alaih. Mari bangkitlah dan matilah kalian. Matilah kita seperti Rasulullah SAW terbunuh. Thumma istaqbala an-nas, maka beliau Anas bin Nadhr menghadap manusia, melawan manusia. Walaqiya Sa'ad ibn Mu'ad, bertemu beliau dengan Sa'ad ibn Mu'ad, dan kemudian berkata, ya Sa'ad, inni la ajidu rihal jannah min duni Uhud. Wahai Mu'ad, aku mencium bau surga dari arah Uhud. Faqatala hatta qutil, maka beliau berperang sampai terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Mu'ad menceritakannya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh beliau. Tidak sebanding. Satu orang melawan sekian banyak musuh. Artinya, mintakan ampun untukku, aku tidak sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditemukan Anas ibn Nadhr dalam keadaan di tubuhnya ada 70 darbah, ada 70 tikaman pedang atau tikaman tombak atau anak panah, ada 70. Wa juriha yawma idzin Abdullah Abdurrahman ibn Auf nahwan min 20 jiraha. Abdurrahman ibn Auf juga terluka dengan nahwan min 20 jiraha, kurang lebih 20 luka tikaman pedang dan tombak ataupun anak panah. Radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Auf. Maka jangan kalian terbawa dengan kisah-kisah yang katanya Abdurrahman ibn Auf itu orang kaya, kemudian dia begini dia begitu. La wallah, beliau mujahid. Fisabilillah, beliau terluka dengan 20 luka tikaman dalam perang Uhud radhiyallahu taala anhu. Wa aqbala Rasulullah sallam nahwal muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemui kaum muslimin di kaki bukit Uhud yang di belakangnya. Kalau tadi ini bukit rumah, di belakangnya ada pergunungan Uhud seperti ini. Misalnya, maka mereka di sini agak naik sedikit. Rasulullah SAW diangkat di tempat yang aman. Dan kaum muslimin berkumpul ke tempat yang aman untuk konsolidasi. Bukan untuk lari. Untuk konsolidasi. Maka semua para sahabat yang lain diperintahkan untuk berkumpul kembali. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang-orang Syiah atau Khawarij yang memusuhi Uthman ibn Affan menyatakan bahwa dia lari dalam perang Uhud, kita katakan semua lari ketika itu. Semua lari ke sana kemari. Ucapan Ibnu Qayyim tadi dikatakan, fafarru aktharuhum. Karena tidak jelas musuh di mana. Dari sana ada musuh, dari sini ada musuh. Maka lari ke tempat yang aman. Bukan untuk lari dari perang. Berkumpul kembali dan kemudian mengejar mereka kembali. Bahkan mengejar mereka kembali sampai Humara'ul Asad. Sampai dekat Mekah, yaitu daerah Humara'ul Asad. Dan kaum musyrikin tidak berani melawan. Ini menunjukkan kemenangan sesungguhnya. Sehingga mereka, para ahli tarikh, menyatakan bahwa dalam perang Uhud kaum muslimin kalah. Dan itu tidak salah. Memang di awal menang, kemudian kedua kalah. Tetapi ketiga, kaum muslimin mengejar mereka dan mereka enggak berani balik. Sampai ke dekat Mekah, yaitu daerah yang namanya Humara'ul Asad. Hanya kalimatnya saja, kalian akan kami serang yang lebih besar nanti, kalian begitu saja. Tapi tidak berani melawan. Bahkan ada sahabat-sahabat, ada beberapa munafikin yang katanya ingin ikut, aku mau ikut, tidak boleh. Hanya yang tadi ikut saja. Sehingga yang masih terluka, yang masih berdarah, selama dia masih bisa mengangkat pedangnya, masih berjalan, mereka berjalan. Bersama Rasulullah SAW mengejar kaum musyrikin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan akbala Rasulullah SAW nahwal muslimin wa kana awwalu man arafahu tahtal migfar Ka'ab ibn Malik. Ketika sudah mengarah ke arah tempat tadi, Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat yang berpakaian sama, dengan pakaian-pakaian besi, dengan wajahnya tertutup kecuali matanya, saha Ka'ab ibn Malik. Ya ma'asyarul muslimin, abshiru, hada Rasulullah. Saking gembiranya, melihat matanya, sungguh demi Allah, aku bisa melihat matanya, dan aku bisa membedakannya dengan yang lain. Itu Rasulullah. Ya ma'asyarul muslimin, ini Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, wa asyara ilaihi aniskut. Mengisyaratkan kepadanya untuk diam. Kalau kita, dengan tangan begini, saya enggak berani mencontohkan begini, karena bisa jadi dengan cara yang lain. Yang jelas asyara biyadihi, asyara ilaihi anisku. Jangan bicara. Jangan memberitakan pada mereka. Biar mereka mengira sudah mati. Padahal Rasulullah SAW masih hidup. Wajtama'a ilaihi al-muslimun wa nahadu ma'ahu ila syi'ib. Maka kumpullah kaum muslimin kembali, Rasulullah masih hidup. Balik. Dengan tidak seperti tadi dengan suara yang keras, Rasulullah masih hidup. Tidak. Maka berkumpullah kaum muslimin bersama Rasulullah SAW di Syi'ib. Wa fihim Abu Bakrin, wa fihim Umar, wa Ali, wa Harith ibn Simmah al-Ansari, dan lain-lainnya. Falamma istanadu ila al-jabali adraka Rasulullah SAW Ubay ibn Khalaf ala Jawad lahu yuqalu lahu al-Awd. Saat itu, ketika beliau bersandar di gunung Uhud, beliau berandar di batu Uhud. Adraka Rasulullah Ubay bin Khalaf. Tokoh musyrikin Ubay bin Khalaf menemukan Rasulullah SAW. Dalam keadaan dia di atas kudanya. Yang kudanya dijuluki dengan Al-Awd. Za'ama aduullahi annahu yaqtul alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia sudah mengaku dan sesumbar ke sana kemari bahwa aku akan bunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qataraba, ketika sudah semakin dekat, tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hirbah min al-Harith ibn Simmah. Rasulullah sallam membiarkannya, biarkan. Begitu semakin dekat, Rasulullah sallam yang loncat mengambil pedang, mengambil senjata dari Ibn Simmah, fata'anahu biha faja'at fi turqutihi. Maka Rasulullah SAW berhasil menikamnya, menikam Ubay ibn Khalaf. Fakarra aduwallahi munhaziman, maka dia pun lari dengan tikaman Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang teman-temannya berkata, ma bika ba'as, tidak apa-apa, itu tidak berbahaya, lukanya sedikit. Wallahi law kana ma bi ahli dil majaz lamatu ajma'un. Kata beliau, ini orang, kata dia, kalaupun aku mendapatkan luka sekian saja dari dia, pasti aku akan mati. Aku yakin aku akan mati. Ikhwani fiddin a'azakumullah, begitulah ketakutan musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya mereka tahu bahwa ini bukan orang biasa. Sehingga mengingatkan kembali pada perang Badr, ketika berangkat atau mempersiapkan pasukan musyrikin ini untuk berangkat perang Badr, salah seorang tokoh mereka enggak mau jalan. Enggak, aku enggak berangkat. Kenapa? Ya Jaban, kamu penakut. Kamu begini, kamu begitu. Tidak. Aku pernah mendengar dia mengancam aku dan fulan dan fulan. Maksudnya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dan ancaman dia selalu benar, katanya. Aku yakin fulan-fulan disebut oleh Nabi pasti akan mati. Abu Jahal termasuk di antaranya. Kalau begitu, kamu pulang ke rumah, kamu pakai dupa, berwangi-wangi diri seperti para wanita lainnya. Tinggal. Tersinggung. Kalau gitu aku berangkat. Berangkat dan terbunuh. Terbunuh. Ini barakallahu fikum, mereka sudah menduga bahwa ucapan orang ini, walaupun mereka tidak mengaku Nabi, maka berkata, orang ini kalau ngomong selalu benar. Dan kalau mengancam selalu terrealisasi, selalu terwujud. Demi Allah, kata sekarang kembali kepada Ubay bin Khalaf, kalaupun setutup duri yang kena kepadaku, aku akan mati. Ikhwan ibn a'azakullah, dan ternyata benar. Lemas-lemas kemudian dia mati. Dan itu satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia berkata, aqtulu ali Muhammad, aku akan membunuh Muhammad, aku akan membunuh Muhammad. Ini Ubay bin Khalaf. Lihat, aku akan bunuh dia, aku akan bunuh dia. Berita itu sampai pada Nabi. Ya Rasulullah, mereka khususnya Ubay bin Khalaf bersumpah untuk membunuh engkau. Kata Nabi, bahkan aku yang akan bunuh dia. Sudah berkata begitu. Maka kata Ubay bin Khalaf, dia pernah mengancamku, bahkan aku yang akan membunuhnya. Maka aku yakin aku akan mati. Dan mati. Ini ikhwan ibn a'azzakumullah, sudah sedemikian bukti-bukti kebenaran Rasulullah dan mukjizat-mukjizat Rasulullah yang mereka tahu. Tetapi tetap tidak beriman. Maka barakallahu fikum, mereka ini bukan tidak tahu, tetapi tidak mau. Berbeda orang yang tidak tahu, semakin tahu, semakin tahu, dapat hidayah. Sebagaimana para sahabat yang masuk Islam, walaupun sampai hampir Fathu Mekah, seperti Khalid bin Walid, radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan setelah Fathu Mekah, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, semakin yakin, masuk Islam. Tetapi kalau yang tidak mau, walaupun tahu itu Nabi, saya tidak mau. Bahkan doanya pun doa yang salah. Seperti doanya Abu Jahal. In kana hadha huwal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau itu benar-benar hak, ujani kami dengan batu. Atau timpakan pada kami adab yang pedih. Kan ini doanya orang bodoh. Doanya orang yang dungu. Sedungu-dungunya. Harusnya kalau dia masih percaya pada Allah, dan mereka masih percaya pada Allah, walaupun mereka menyekutukannya dengan yang lain, harusnya berdoa, ya Allah, kalau itu hak, beri hidayah pada kami. Kan begitu? Ini terbalik. Untuk apa? Untuk menyombongkan dirinya dan menggambarkan kepada yang lainnya bahwa kalian di atas kebenaran. Ini batil. Kalau ini hak, biar aku dihujani dengan batu atau ditimpakan azab yang pedih. In kana hadha huwal haqq min 'indi fa amtir 'alaina hijaratan min as-samaa' aw itina bi'adabin aliim. Maka Allah berikan azab padanya. Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah, masih dalam keadaan syirik. Wa ja'ali ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima'in liyashraba minhu. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib membawakan air agar beliau minum. Fawajadahu ajinan, tetapi beliau merasakan air itu ajin. Apa namanya? Payau ya. Faraddahu, Rasulullah kembalikan. Wa ghasala an wajhi dam, dan beliau mencuci dengan air tersebut darahnya. Wa sabba ala ra'sih, kemudian menyiramkan ke kepalanya. Farada Rasulullah SAW an ya'luwa sakhratan hunalik. Nabi ingin menaiki satu batu yang besar, tapi beliau tidak berhasil. Maka duduklah Talhah di bawahnya dan dinaiki oleh Rasulullah SAW sebagai tangganya, sebagai pijakan Rasulullah SAW. Wahanatus salat fasallam bihim jalisan. Saat itu datang waktu salat, maka Rasulullah SAW salat dalam keadaan duduk. Wasala Rasulullah SAW fi dhalikal yawm tahta liwa'il ansar. Maka Rasulullah SAW saat itu bergabung di tengah pasukan Ansar. وشد حنظله الغسيل وهو حنظله ابن ابي عامر على ابي سفيان فلما تمكن منه حمل على حنظله شداد ابن الاسود فقتله حنظله yang dijuluki حنظله الغسيل beliau adalah حنظله ابن ابي عامر dia mulai atau ketika peperangan ingin membunuh ابي سفيان sudah hampir memungkinkan dia untuk menebasnya, tiba-tiba dia diserang dari arah lain oleh Hamzalah, oleh Syaddad ibn al-Aswad faqatalahu, maka beliau pun terbunuh. Dan kemudian Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, aku melihat dia dimandikan oleh para malaikat. Mereka penasaran, para sahabat bertanya pada keluarganya, apa yang terjadi pada Hamzalah? Dijawab, iya. Beliau dalam keadaan masih junub, belum mandi junub, ketika ada panggilan jihad, dia langsung berangkat. Dan dia terbunuh. Radiyallahu ta'ala anhu. Ini bukti berikutnya. Rasulullah SAW benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah dan diberitakan berita-berita dari Allah SWT yang orang lain tidak tahu. Maka beliau dijuluki Al-Ghasil, Al-Ghasilul Malaika. Satu-satunya sahabat yang dimandikan oleh malaikat-malaikat. Fainahu sami'a as-sayha wa huwa 'ala imra'atihi, karena dia mendengar panggilan jihad, dia dalam keadaan masih bersama istrinya dan keluar dalam keadaan belum mandi junub radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka pun bertanya pada keluarganya dan benar kejadiannya radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qatala al-muslimuna hamil al-liwa'il musyrikin fa rafa'at lahu lahum 'amrah binti Alqamah al-Harithiyah hatta ijtama'u ilayhi wa qatalat Ummu Ammara wa hiya Nusaybah bintu Ka'ab al-Maziniyah qitalan shadida. Kaum muslimun juga memerangi musyrikin, khususnya yang memegang bendera. Farafa'athu lahum Amrah bintu Alqamah al-Harithiyah hatta ijtama'u ilayhi, tetapi diangkat tinggi-tinggi sehingga berkumpul mereka semuanya di bendera tersebut. Wa qatalat Ummu Ammarah wa hiya Nusaybah bintu Ka'ab, dan ada satu wanita yang ikut menyerang yang dijuluki Ummu Ammarah, dia adalah Nusaybah binti Ka'ab al-Maziniyah qitalan syadida, dan berhasil memukul Amr ibn Qami'ah bisayfi darabatin fawaqa'athu dir'ani kana ta'alai, berhasil menebas dan menikamkan pedangnya ke seorang Amr ibn Qami'ah, masih ingat siapa dia? Yang melukai atau salah satu dari yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sampai pakaian besinya terlepas. Saking banyaknya pukulan-pukulan dari Ummu Ammarah ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lamman qadat al-harb, ketika selesai peperangan, asyrafa Abu Sufyan ala al-jabal. Dia menaiki sebuah bukit yang tinggi, kemudian masih bertanya, ternyata tidak yakin kalau mereka berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW. Qala afikum Muhammad, apakah di tengah kalian ada Muhammad? Falam yujibu, Nabi melarang, jangan dijawab, jangan dijawab. Faqala afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di tengah kalian ada Ibnu Abi Quhafah? Juga tidak menjawab. Falam yujibuhu. Faqala afikum Umar Ibn al-Khattab, apakah di tengah kalian ada Umar? Ingin ngecek apakah mereka sudah terbunuh. Rasulullah SAW yang paling mereka musuhi, kemudian sahabat dekatnya Abu Bakar Siddiq Ibn Abi Quhafah, dan kemudian Umar Ibn al-Khattab. Falam yujibuhu. Walam yas'al illa an ha'ula'i thalatha. Mereka tidak menanyakan dan mempertanyakan kecuali tiga ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. Apakah ada tengah kalian Rasulullah Muhammad? Apakah ada tengah kalian Ibn Abi Quhafah? Apakah ada tengah kalian Umar bin Khattab? Li'ilmihi wa'ilmi qawmihi anna qiwamal islami bihim. Ini menunjukkan ilmu mereka, pengetahuan musyrikin, bahwasanya tegaknya Islam itu adalah dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian Abu Bakar wa Umar berikutnya. Dan kemudian Abu Bakar wa Umar. Sehingga mereka selalu menginginkan tiga orang ini agar terbunuh. Ternyata ketiga-tiganya Allah lindungi. Bahkan Abu Bakar melanjutkan Rasulullah atau dijadikan oleh Allah sebagai khalifah yang pertama, kemudian Umar yang kedua, dan seterusnya. Kalau musyrikin saja tahu kedudukan Abu Bakar wa Umar, maka adakah orang-orang yang mengaku muslim tetapi tidak mengakui kedudukan Abu Bakar wa Umar? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang kafir dari kalangan Syiah Rafidhah yang membenci Abu Bakar wa Umar. Ikhwani fil azam, adapun kaum muslimin, sepengetahuan saya, semuanya sepakat memuliakan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun Syiah Rafidhah adalah pelanjut dari aliran Sabaiyah. Sabaiyah adalah pengikut Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Dalam keadaan dia dari Yahudi, maka apa yang diajarkannya adalah ajaran Yahudi. Yang ditanamkannya adalah apa yang mereka anggap sebagai hukum yang selalu harus dipakai. Bahwa tidaklah melanjutkan seorang nabi kecuali anaknya atau keluarganya. Sedangkan anak Rasulullah SAW atau keluarga Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Hasan dan Husain. Padahal itu tidak ada dalam Islam sama sekali. Mereka menganggap atau berdalih dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dari bapaknya ke anaknya, dan dua-duanya raja. Melanjutkan atau dilanjutkan oleh anaknya sebagai raja pula. Barakallahu fikum. Sabaiyah inilah yang kemudian berkembang menjadi Syiah Rafidhah. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Faqala, setelah tidak ada jawaban apapun. Qala amma ha'ulai faqad kafaitumuhum. Kata Abu Sufyan, adapun mereka bertiga, kami sudah bereskan semua. Dikira sudah terbunuh semua. Falam yamlik Umar nafsahu, maka Umar tidak sabar untuk menjawab. Kemudian berkata, ya aduwallah, innal ladina dakartahum ahya'un. Wahai musuh Allah, Sesungguhnya siapa-siapa yang kau sebutkan tadi semuanya hidup. Waqad abqallahu laka ma yasu'uka. Allah masih menyisakan orang-orang yang kalian benci, yang kalian tidak suka. Faqala qad kana fil qaumi mithlatun lam amuru biha wa lam tasuni thumma qala u'lu hubal. Kemudian berkata dia, Abu Sufyan ini, wa qad kana fil qaumi mithlatun lam amuru biha. Sesungguhnya di kalangan mereka yang terbunuh, di kalangan kalian ada yang kami mutilasi dan itu bukan perintah saya. Bukan perintah kami. Ini mau cuci tangan itu bukan perintah kami. Artinya mereka sendiri merasa kalau itu tidak pantas. Perbuatan pengecut. Ketika hidup gak berani, ketika sudah mati dicecel-cecel. Ini perbuatan orang-orang rendahan. Sehingga dikatakan, sesungguhnya di kaum ada yang begini dan begitu, itu tidak kami perintahkan. Bukan dari perintah kami. Uluhubal. Besarkanlah hubal. Kata Nabi SAW, ala tujibunahu? Tidakkah kalian jawab? Qala, mana qul ya Rasulullah? Apa yang kami jawab ya Rasulullah? Qala qulu Allahu a'la wa ajal. Maka mereka menjawab dengan sekeras suara mereka. Allahu a'la wa ajal. Ketika Abu Sufyan menyatakan, ulu hubal. Muliakan hubal. Allahu a'la wa ajal. Allah lebih mulia dan lebih tinggi. Thumma qal, kemudian berkata Abu Sufyan, lana al-uzza wa la 'uzza lakum. Kami punya 'uzza, kalian tidak punya 'uzza. Berhala besar mereka yang bernama 'uzza, mereka banggakan. Nabi berkata lagi, ala tujibunahu? Tidakkah kalian jawab? Qalu mana qul ya Rasulullah? Apa yang kami jawab? Qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Maka dijawab oleh para sahabat dengan sekeras suara mereka, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah lah pembela kami, enggak ada pembela bagi kalian. Ketika dikatakan lana al-'uzza wa la 'uzza lakum, dijawab Allahu maulana wa la maula lakum. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Amarahum bi jawabihi inda iftikharihi bi alihatihi. Pelajaran yang kita ambil ketika mereka membanggakan Tuhan-Tuhan mereka, dalam tanda petik berhala-berhala mereka, karena sama sekali bukan Tuhan dan tidak memiliki sifat ketuhanan. Bahkan Rasulullah memerintahkan pada mereka, jawablah, jawablah, jawablah. Tetapi ketika ditanya, di apakah di antara kalian ada Muhammad? Apakah di antara kalian ada Ibn Abi Quhafah? Apakah di antara kalian ada Umar? Kata Nabi, jangan dijawab. Jangan dijawab. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi sebaliknya ketika berbicara tentang Tuhan-Tuhan mereka, maka Nabi menyuruhnya untuk menjawab. Mereka membanggakan kesyirikannya ta'ziman li'alihatihim. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menjawab. Mengagungkan Allah yang memang paling pantas dan paling berhak untuk diagungkan. Wa i'lam bi'izzati man 'abadahu al-muslimun, dan memberikan kabar berita tentang besarnya, mulianya, maha tingginya, maha sempurnanya sesembahan kaum muslimin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membesarkan pribadinya, tidak membesarkan urusan-urusan dunia atau manusia, tetapi membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan pertama, walaupun bukan minta maaf, tetapi seakan-akan meminta maaf. Bahwa itu ada mutilasi, itu bukan saya yang memerintahkan. Merasa salah. Kedua, mendengar kalimat-kalimat ini tadi. Tentang Allahu maulana wa la maula lakum. Mendengar tentang ucapan Rasulullah SAW, Allahu a'la wa ajal. Dan melihat apa yang diberitakan selalu jujur dan terbukti. Ikhwan ibn na'azakullah, inilah yang kemudian sedikit demi sedikit masuk di dalam hati Abu Sufyan, sehingga pada akhirnya dia masuk Islam ketika Fathu Mekah. wa annahu la yughlab, bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah terkalahkan. Wa nahnu hizbahu wa jundahu. Jawaban Rasulullah SAW ini maknanya bahwa kami ini tentara Allah, pasukan Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang memiliki langit dan bumi, yang menakdirkan segala takdir-takdir. Maka tidak mungkin tentara Allah akan dikalahkan. Walam ya'murhum bi'ijabatihi hina qala afikum Muhammad. Sebaliknya, kata Ibnul Qayyim, ketika ditanya afikum Muhammad, tidak disuruh oleh Nabi suruh menjawab. Tapi sebaliknya, jangan dijawab. Bal qad ruwiya annahu nahahu min ijabatihi. Bahkan diriwayatkan, Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjawab. Wa qal la tujibuhu. Jangan jawab dia. Lianna kalmahum lam yakun barada ba'du fi talab al-qawm wa naru ghaydihim ba'da mutawakkida. Karena kalau dijawab, justru mereka akan semangat mencarinya kembali, ingin membunuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kebencian mereka akan menyala kembali. Ila akhirnya. Falamma qala li ashabi amma haula faqad kufitum. Tetapi ketika dia sesumbar sudah mengalahkan mereka semuanya, baru dijawab, dzabta ya aduwallah, engkau pendusta dan berdusta, semua yang kamu sebut masih hidup. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Qala li ashabi amma haula faqad kufitum ila akhirih. Maka Umar marah dan menyatakan, kadabta ya aduwallah, fakana fi hadhal i'lam min al-idlal wasyaja'ah wa adamil jubn. Itu menunjukkan ucapan Umar tadi bahwa beliau tidak ada rasa takut sedikit pun dan memberitahukan kepadanya bahwa kami masih hidup, mau apa. وتعرف الى العدو في تلك الحال, dan mengenalkan pada mereka, pada musuh, bahwa kami para pemberani, kami tidak takut, kami tidak pengecut, masih ada di sini, masih hidup, mau apa. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa ra'sihim Rasulullah SAW adalah pemberani. Pada kejadian tadi sungguh ada pelajaran yang sangat sangat sangat besar. Rasulullah SAW, wa huwa ar-rasul, bisa berjalan lebih cepat dari yang diduga oleh para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW sudah di sana dan sudah menikam Ubay ibn Khalaf. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama dengan perang Hunain. Ketika kaum musyrikin dalam keadaan di tempat-tempat yang tinggi, dan kita sudah tahu tempat tinggi selalu mendapatkan posisi yang baik, mereka menghujani kaum muslimin dengan panah dan tombak, maka mereka berlari ke sana kemari. Dan mereka turun, tinggal Rasulullah SAW dengan beberapa orang saja. Kemana Rasulullah SAW? Menjauh atau mendekat? Wallahi, wallahi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam mengejar mereka dengan menyatakan, ana Muhammad, ana Rasulullah, la kadhib, aku Rasulullah, aku tidak dusta. Maju ke musuh, menyerang musuh. Sehingga yang di kanan di kirinya mengejarnya. Mengejar Rasulullah SAW. Aku Rasulullah, aku tidak dusta. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Itu keberanian Rasulullah SAW. Maka yang lain pun ikut kembali bersama Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sedemikian beraninya, dan beliau benar-benar Rasulullah, kenapa kita lari? Maka mereka pun kembali mendekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang ketiga, ketika di rumahnya dalam keadaan dijaga oleh beberapa sahabat, Rasulullah mendengar ada suara pijakan kaki, pulak balik. Siapa? Ternyata Sa'ad ibn Waqqas. Sedang apa? Ya Rasulullah, aku menjaga engkau, aku khawatir mereka akan begini, Musa akan begini. Allah telah menurunkan ayat yang berbunyi, aku akan jaga engkau. jangan khawatir, pulanglah. Pulang. Pada satu malam kejadian, benar-benar datang musuh atau ada suara gemuruh seperti pasukan berkuda. Padahal bukan. Maka keluarlah jagoan-jagoan muslim tadi dari rumahnya dengan kudanya, keluar semua. Sampai di pinggir kota, Rasulullah SAW sudah kembali. Sendirian, kata Rasulullah, aman. Rasulullah SAW yang paling dulu keluar dan melihat ada apa di sana. Ini barakallahu fikum, kalau Rasulullah SAW demikian keadaannya, maka seharusnya kita tidak penakut, tidak pengecut, karena itu sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mati dan hidup sudah ditakdirkan. Perang ataupun tidak perang, ajal tidak berubah. Berangkat paling depan atau paling belakang atau di tengah, di al-qalb atau di sayap kanan atau di sayap kiri, ajal pun tidak berubah. Penakut, pengecut, sembunyi di kamarnya. Ajalnya datang, ya mati sendiri di situ. Tidak harus dibunuh. Tiba-tiba diketok pintunya, kaget, jantungan, mati. Naam. Demikian yang namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangan seperti kaum munafikin yang mereka berkata, laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Coba kalau mereka nurut kami, kata musyrik, kata munafikin yang tadi lari pulang. Laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Coba kalau mereka nurut kami, jangan berangkat, jangan berangkat. Mereka enggak terbunuh. Coba kalau kita bertahan saja di sini, mereka enggak terbunuh. Qul, katakan pada mereka, kalau mereka di rumah pun, jika datang ajal, la baraza. Nikah mereka akan keluar, ila madaji'in. La barazu ila madaji'in. Jadi mereka akan keluar ke tempat-tempat terbunuhnya mereka. Ikhwani fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sesungguhnya masih banyak pelajaran-pelajaran. Tetapi waktunya juga sudah mepet. Yang kedua, tenaganya juga sudah habis, barakallahu fikum. Sehingga sisa waktunya dengan pertanyaan saja. Kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak ada berarti rahmat kalian buat kami. Jazakumullahu khair. Naam. Subhanakum bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.